Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai, barakallahu fikum. Bagi ikhwah yang sudah masuk kelas khusus tausus 1, tausus 2, barakallahu fikum, diharapkan bersungguh-sungguh dan serius manfaatkan barakallahu fikum kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Namanya kesempatan barakallahu fikum merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga barakallahu fikum. Dan yang belum masuk barakallahu fikum, segera barakallahu fikum, jangan sampai masuk di tengah-tengah. Nah, nanti kesusahan bagi para mudarisnya yang belum sama sekali atau yang pernah kemudian lupa, nah, tidak tergambar sama sekali ilmu nahu, segera masuk di kelasnya Ustaz Abu Yusuf barakallahu fikum, dan bersemangat dan berjuang, kerahkan segala kemampuan dan target barakallahu fikum. Nah, kalau kita serius dalam belajar sungguh-sungguh, nah, tidak lama barakallahu fikum belajar ilmu nahwu itu. Nah, kalau yang sudah pernah, yang sudah ada gambaran sedikit-sedikit, nah, barakallahu fikum 2 bulan bisa selesai. Bahkan kurang daripada itu. Nah, coba waktu nam selesaikan target sampai Ramadan. Murur terus barakallahu fikum. Nah, insyaallah kalau kita sungguh-sungguh dan serius, Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum akan membantu kita. Nah, barakallahu fikum. Disiapkan waktunya, dimurojaah betul-betul, dijadikan sesuatu keinginan yang paling ingin di dalam nah kehidupan dalam masalah ilmu, dalam belajar barakallahu fikum. Jadi luangkan waktu murojaah. Nam, luangkan nam barakallahu fi waktu untuk istirahatnya di siang hari setelah duhur atau setelah asar, sehingga waktu belajarnya barakallahu fikum tidak lemah, tidak loyo barakallahu fikum. Insyaallah dengan semangat yang tinggi barakallahu fikum sangat-sangat membantu nam dalam keberhasilan kita barakallahu fikum, sebagaimana dan hadis yang telah kita pelajari dalam Sahih Bukhari Kitabul Ilm, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang yang dinilai semangat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlihat barakallahu fikum. Jadi nam ada PR, ada apa langsung dikerjakan, nam untuk mengikat ingatan kita, keterikatan kita dengan dars barakallahu fikum. Sekali lagi yang belum masuk kelas, masuk. Nah, ya, jangan saya enggak siap, saya enggak ini, saya pekerja. Nah, ya, susah barakallahu fikum mencari waktu, mencari kesempatan, mencari kesiapan pengajarnya, mencari nah kesesuaian dengan waktu-waktu kita, susah. Yang ada ini kita anggap nah yang termudah bagi kita, jalani barakallahu fikum dan betul-betul manfaatkan. Istain billah barakallahu fikum. Mesti di absen, nah Ustaz Abu Yusuf, murid jadi absen, diangkat ketua kelasnya satu, nah barakallahu fikum. Kemudian lihat nah, yang santai, yang kurang semangat, yang ini barakallahu fikum, ya dinasihati, diingatkan, nah barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah al-haditsus tsani. Hadis yang kedua di dalam bab al-madzi wa ghairihi. An Abbad ibn Tamim. Nah, hadis yang ketiga. Al-hadithu salis, hadis yang ketiga. An Ummi Qais binti Mihsan Al-Asadiyah annaha atat bibnin laha sagirin lam yakulit ta'ama ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ajlasahu fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu ala thawbihi walam yagsilhu. Dari Ummu Qais bintu Mihsan al-Asadiyah bahwasanya beliau datang membawa anak kecilnya, anak laki-laki, ibnin. Ummu Qais bintu Mihsan membawa anak laki-lakinya yang masih kecil. Lam yakulit ta'ama, yang belum mengkonsumsi makanan, makanan seperti orang dewasa. Beliau bawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajlasahu fi hijrihi. Kemudian Rasulullah SAW mendudukkan anak tersebut di pangkuannya. Digendong. Fabala ala saubihi. Kemudian ternyata anak kecil tersebut kencing. Kita orang dewasa menyantuni anak-anak kecil, anak saudara-saudara kita, itu barakallahu fikum perlu diperhatikan, memberikan rasa senang kepada pemilik anak itu. Ditanya, disapa, didoakan. Barakallahu fikum. Ya. Itu memberikan surur, idkhalus surur terhadap orang tuanya. Jangan acuh, barakallahu fikum. Ini sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mencontohkan begitu. Padahal beliau adalah seorang orang besar, orang sibuk. Tapi barakallahu fikum, kebiasaan Rasulullah SAW ketika datang mereka para sahabat membawa anak-anak mereka diambil. Nah, disantuni, ditanya, dibahagiakan barakallahu fikum. Sekaligus nam bahagia orang tuanya, termasuk idkhalus surur barakallahu fikum. Nah. Wa fi hadits Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha, dalam hadis Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepada beliau anak kecil. Fabala ala thawbihi, kemudian dia kencing pada bajunya Rasulullah. Fada'a bima'in, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air. Fa'atba'ahu iyyahu, kemudian air tersebut diguyurkan, dicari-cari air kencingnya dengan diikuti dengan diguyurkan air tersebut. Wali muslim fa'atba'ahu baulahu walam yagsilhu. Nah, dituangkan air tersebut pada air kencingnya dan tidak mencucinya. Kalau mencuci itu diguyur air banyak dan adanya dalak, digosok, barakallahu fikum. Ini tidak, barakallahu fikum. Kemudian seperti biasa syarah, ada dua rawi dari hadis yang di atas. Yang pertama Ummu Qais. Ummu Qais itu adalah Aminah bintu Mihsan al-Asadiyah. Ukhtu Ukashah ibn Mihsan. Aminah Ummu Qais itu namanya Aminah bintu Mihsan. Dan saudarinya Ukashah. Ukashah ibn Mihsan. Masih ingat cerita Ukashah ibn Mihsan? Nah, barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya ada 70 ribu orang dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Karena kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Ukashah ibn Mihsan memanfaatkan kesempatan ini dengan mengatakan, ij'al minhum ya Rasulullah. Nah, doakan saya agar saya menjadi termasuk salah seorang di antara mereka. Maka Rasulullah mengatakan, anta minhum. Engkau termasuk. Nah, dari mereka. Ini dia Ukashah ibn Mihsan. Nah, Ummu Qais ini saudarinya. Saudarinya Ukashah. Namanya Fatimah Aminah bintu Mihsan al-Asadiyah radhiyallahu anha. Aslamat qadiman. Beliau masuk Islam terdahulu. Termasuk orang-orang terdahulu masuk Islam. Wa hajarat ilal madinati. Dan beliau barakallahu fikum ikut hijrah ke Madinah. Wa umirat tawilan. Dan beliau termasuk wanita yang diberi umur panjang. Nah, ini nam Ummu Qais. Adapun biografi Aisyah sudah terlewat barakallahu fikum. Kemudian pokok bahasan daripada hadis ini adalah bayanu kaifiyati tathhiri thiyabi min bauli sibyan. Barakallahu fikum. Pokok bahasan hadis ini adalah keterangan tentang tata cara membersihkan baju atau kain dari kencingnya, dari air kencingnya anak laki-laki. 6. Syarhul kalimat. Ummu Qais bintu Mihsan al-Asadiyah atat bibnin la sagirin. Datang membawa anak laki-lakinya yang masih kecil. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, anak tersebut tidak disebutkan namanya siapa. Waqad mata saghiran. Dan sungguh dia anak tersebut memang meninggal masih kecilnya. Nah, meninggal masih kecil. Anak yang dibawa tadi ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Fa jazat alaihi. Kemudian Ummu Qais bintu Mihsan tidak mampu bersabar. Jaza. Nah, ditinggal meninggal sedih. Nah, ditinggal meninggal anaknya ini. Waqalat lilladhi yagsiluhu. Dan dia pernah berkata kepada orang-orang yang memandikan anaknya ini. Nah, kata dia, la tagsil ibni bilma'il barid. Nah, ya. Terus apa kalimatnya di sini enggak terlihat? Apa? Setelah itu, la tagsil ibni bilma'il barid. Setelah itu apa? Apa? Patak dulu. Sekarang. Fatak tuluhu. Jangan kau mandikan anak saya dengan air dingin, kata siapa? 6. Ummu Qais, maka kalian akan membunuhnya. Nah, kalau malaikat enggak begini. Padahal sudah meninggal. Fa'akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauliha fatabassama. Fatabassama itu? Iya. Nah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan barakallahu fi apa Bang Nabi sallallahu alaihi wasallam dihabarkan kepada beliau tentang ucapan Ummu Qais ini, maka Rasulullah SAW tersenyum mendengar omongan daripada masa anaknya dulu enggak boleh mandikan air dingin. Nah, summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qalat tala umruha. Nah, orang yang berbicara itu Allah Subhanahu, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Atau di sini tanda tanya ya. Ma qalat tala umruha, yang berbicara ini akan panjang umurnya, begitu. Nah, fa'umirat umran tawilan, kemudian Ummu Qais memang termasuk orang yang diberi umur yang panjang. Nah, kemudian anak kecil tersebut yang belum makan, maksudnya apa? Lam yakul ta'am, ay lam yakun at-ta'amu qutan lahu li sigarihi. Belum memakan makanan, belum mengkonsumsi makanan, maksudnya adalah makanan bukan sebagai bahan pokok makanannya karena masih kecil. Makanan yang ada, makan-makan orang dewasa, bukan sebagai makanan inti dari anak tersebut karena masih kecilnya. Wa inna maqutuhu laban, hanya saja makanan pokoknya anak tersebut masih laban, masih ASI. Wa fi riwayat Muslim lam yablug ayyakula ta'am. Dalam riwayat Muslim ada lafaz anak kecil tersebut belum sampai untuk memakan makanan. Naam. Maka ketika kencing pada bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadhahu fa nadhahu ay rashahu rashan ya'ummu makan al-baul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mengguyurkan air tersebut pada bajunya dan menyeluruh pada bagian air kencing yang ada pada bajunya Rasulullah SAW. Nah, barakallahu fikum. Menyeluruh pengguyurannya. Walam yaghsilhu, tidak dituangkan air dengan banyak, tidak pula digosok, tidak disuci, barakallahu fikum. Ini cara mensucikan najis dari pakaian dari air kencing anak laki-laki. Nah, tidak mesti dicuci. Nah, diguyurkan ke tempat yang terkena kencing dengan sempurna. Kemudian syarhul ijmali. Coba perhatikan dari syarah ijmali globalnya. 6. I'tada sahabatu radhiyallahu anhum ay ya'tu bi sibyanihim ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda al-wiladah. Para sahabat sudah menjadi kebiasaan bagi mereka membawa anak-anak mereka ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir. Liyuhannikahum, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahnik mereka. Au yad'u lahum, atau agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan buat mereka. Nah. Ya. Nah. Au ba'daha, atau setelah membawa anak-anak barakallahu fikum mereka para sahabat kepada Rasulullah SAW setelah wiladah, setelah lahir. Bukan ketika lahir. Tabatan, tabarrukan bidu'ai sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat mencari keberkahan dengan doanya Rasulullah SAW. Walam sihi iyahum, dan dengan mencari berkah dengan sentuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Coba ketika barakallahu fikum Abu Talha, barakallahu fikum, lahir seorang anak barakallahu fikum yang diberi nama Abdullah, mengutus Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kurma. Nah, bawa ini nam kurma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak ini. Nah, dibawa oleh Anas bin Malik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahnik Abdullah anaknya Abu Talha. Nah, barakallahu fikum. Dan kelahiran Abdullah ini barakallahu fikum termasuk salah satu daripada doa keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ditahnik oleh Rasulullah SAW Abdullah. Kata para rawi barakallahu fikum, termasuk barakallahu fikum keberkahan doanya Rasulullah dan juga tentunya tahnik dan yang lainnya. Nah, anaknya Abdullah ini ada 9 anak yang semuanya nam penghafal Quran sebelum masa baligh-nya. Barakallahu fikum. Ya. Sebutan Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz sebagai lanjutan daripada kisah kematian daripada anaknya Abu Talha ketika Abu Talha berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pulang telah meninggal. Naam. Nah, Ummu Sulaim memerintahkan Anas bin Malik ketika lahir Abdullah untuk ditahnik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini kata para ulama, tahnik dibawa kepada Rasulullah adalah memang termasuk kehususiahan. Nah, adapun sekarang, nah tidak ada sunnahnya ditahnik dibawa kepada orang soleh, kepada kiai, nah tidak ada sunnahnya. Warakallahu fikum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, kemudian perhatikan dari hadis ini, kebiasaan para sahabat seperti itu membawa anak-anak mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik, untuk didoakan, untuk mencari berkah, untuk diusap oleh Rasulullah SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Fa kana yataqabbal dzalika min ashabihi. Rasulullah SAW menerima hal itu. Kedatangan para sahabat dengan membawa anak-anak mereka diterima Rasulullah SAW. Wa yahtadinu atfalahum, kemudian Rasulullah SAW menggendong anak-anak mereka. Wa yajlisuhum fi hijri, kemudian mendudukkan anak-anak mereka di pangkuan beliau. Rahmatan bihim, sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Ini akhlak Rasulullah SAW terhadap anak-anak kecil. Walaupun bukan anaknya sendiri. Dipangku, digendong, ditanya, disenangkan. Barakallahu fikum, didoakan. Itu enam akhlak terpuji Rasulullah, enam akhlak terpuji yang sebagai contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajalban, perhatikan, wajalban li sururi ahlihim, untuk mendapatkan kebahagiaan keluarga-keluarga anak itu. Jadi barakallahu fikum, kita sambut anak-anak kecil kita, enam puji kita, nam doakan kita, barakallahu fikum, ya, nam kita gendong, kita pangku, nam ya kita elus, kita usap. Itu barakallahu fikum nam salah satu bentuk untuk memberikan kebahagiaan kepada nam kepada orang tua dari anak tersebut. Nah, jadi termasuk barakallahu fikum sikap kasar, sikap kaku terhadap anak-anak, enam tidak bersikap lembut, enam barakallahu fikum itu enam ya. Pernah seorang sahabat mengatakan, saya punya anak 10 orang, tidak pernah saya mencium salah seorang pun dari antara mereka, maka Rasulullah SAW enam ya menegur, enam barakallahu fikum menegurnya. Oleh karena itu barakallahu fikum, dan jadi tanamkan sikap-sikap seperti ini kepada anak-anak kita, kepada anak-anak saudara kita, barakallahu fikum. Nah, itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun lana barakallahu fikum. Wa fi hadzal hadits tukhbiru Aminah bint Mihsan al-Asadiyah. Di dalam hadis ini barakallahu fikum, Aminah bintu Mihsan menghabarkan annaha atat bibnin laha sagirin bahwasanya beliau datang membawa anak kecilnya. Taib barakallahu fikum. Lam yablug ila sinin sinin yakulu fi ta'am wa yataghadza bihi, yang anak tersebut belum sampai kepada memakan makanan. Nam dan barakallahu fikum, dan belum yataghadza bihi, belum dijadikan bahan pokoknya makanan seperti makanan orang dewasa. Fajrasahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan di pangkuannya. Fabala ala thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian anak kecil tersebut kencing pada baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yadhik bidzalika sadruhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasa sempit hatinya, dadanya, dengan dikencingi anak kecil itu. Walam yu'annif ahlahu, tidak memarahi, tidak bersikap kasar kepada orang tuanya. Nah, padahal beliau adalah orang besar. Nah, pemimpin barakallahu fikum, Rasul barakallahu fikum, ya, pemimpin umat ini, Sayyidul Mursalin, Sayyidu Waladi Adam. Nah, au yasubba, dan Rasulullah SAW juga tidak mencela keluarganya, orang tuanya. Bal ma kana minhu illa an talaba ma'an fa sabbahu ala thawbihi. Bahkan Rasulullah SAW, ya, hanya beliau meminta air kemudian mengguyurkan kepada bajunya. Walam yaghsilu, dan beliau tidak mencucinya. Kama anna Aisyah radhiyallahu anha tukhbiru bi qisatin mumatsilatin, sebagaimana dikhabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan kisah yang semisal. Bihaitsu ji'a ilaihi bi tiflin saghir, didatangkan kepada Rasulullah sama anak kecil. Liyuhannika, untuk ditahnik. Fabala ala thawbin Nabi, kemudian dia kencing pada baju Nabi. Fada'a bima'in fa'atba'ahu makanal baul biduni farkin wala mukathrati ma'in. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air, kemudian mengikutkan air tersebut kepada air kepada tempat air kencingnya, tanpa digosok, tanpa digaruk, tanpa digosok, dan juga tidak memperbanyak air padanya barakallahu fikum. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barakallahu fikum. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, dan hadis-hadis yang kita lewati barakallahu fikum dari akhlaknya Rasulullah SAW, maka sedikit-sedikit kita bisa menirunya barakallahu fikum. Fawaidul hadis, fawaidul hadisnya nam, insyaallah pada besok hari. Nam, sudah masuk waktu isya. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.